sujud pada ayat-ayat sajdah, namanya sujud tilawah. Itu hukumnya sunnah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika sholat, ya pas membaca ayat sajdah, kan ada akhir ayatnya, apa? Kemudian sujud. Iya. Kemudian balik lagi. Kalau ketika di luar sholat, ya misalnya kita membaca Quran seperti ini, melewati ayat itu sampai akhir ayat, sujud, bangkit lagi, sudah, itu aja. Bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi nampaknya bacaan itu pun sunnah, enggak wajib. Jadi kalau enggak hafal ya sujud aja. Tapi ya diusahakan menghafal ya. Jangan enggak wajib terus gampang rasa dihafal ki. Jahiris pilih.